بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 12 poin yang menjelaskan tentang persamaan antara jin dan manusia. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perkara-perkara yang membedakan antara jin dan manusia. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, ma hiya al-umuru allati yakhtalifu fiha al-jinnu ma'al ins. Apakah perkara-perkara yang membedakan antara jin dengan manusia? Maka di sini beliau menjawab dengan menyebutkan beberapa poin yang membedakan antara jin dan manusia. Yang pertama, kata beliau, al-anbiya'u war-rusulu jami'an minal ins wa laysa minal jinni nabiyyun wahid. Para nabi dan rasul seluruhnya dari kalangan manusia. Tidak satu pun nabi dari kalangan jin. Fadlan an rasul. Apalagi rasul, nabi saja enggak ada dari kalangan jin. Rasul juga tidak ada. Dan ini pendapat yang sahih dari dua pendapat yang dinukilkan dari para ulama. Dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas. Kata beliau, wa hadha huwa qawlu jumhuril ulama wa huwa al-haq. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dan ini adalah pendapat yang benar seluruhnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul kepada suatu kaum, Maka nabi tersebut diutus kepada kaumnya dan kepada jin yang hidup pada zamannya, yang tinggal bersama kaumnya. Dan begitu seterusnya sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh alam. Alam yang mencakup manusia demikian pula jin. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa di kalangan jin juga ada nabi, namun tidak dibangun di atas dalil yang sahih dan hujjah yang jelas. Oleh karena itu pendapat jumhur para ulama inilah pendapat yang lebih kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dan untuk seluruh umat jin. Sehingga dari kalangan jin mereka wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diperbolehkan untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam juga diutus kepada mereka seluruhnya. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi-nabi sebelumku. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada an-nas secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada an-nas secara umum. Yang dimaksud dengan an-nas mencakup jin dan manusia. Sebab an-nas itu dari kata nasa yanusu, yang maknanya taharraka, bergerak. Maka dari kata nasa yanusu ini, maka dari situlah penamaan kata an-nas. Maka kata ini mencakup jin dan mencakup manusia. Sebab keduanya termasuk di dalam keumuman dari nasa yanusu itu. Bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan itu mencakup manusia, demikian pula jin. Maka ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa jin wajib untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusy fa amanna bihi wa lam nushrik bi rabbina ahada." Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengar sekelompok dari kalangan jin, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang penuh dengan keajaiban, yang membimbing kepada petunjuk, dan kami beriman kepadanya, dan kami tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Jadi mereka beriman kepada Al-Quranul Karim, Al-Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oleh karena itu dari kalangan jin tidak seorang pun dari kalangan mereka nabi atau rasul. Yang ada di kalangan mereka adalah munzir, pemberi peringatan, dai, ya, atau mungkin kita istilahkan ustaz, dai, yang menyuruh kepada kaumnya, ya qauman ajibu da'i Allah wa aminu bihi, wahai kaum kami, jawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada yang menyuruh kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Jadi yang ada dari jalan jin, mereka munzir, yang senantiasa memberikan peringatan pada kaumnya agar beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فمنذ أن جاءت أمة الجن والإنس إلى أن ختمت النبوات والرسالات بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم maka semenjak telah datang umat dari kalangan jin dan manusia ini sampai ditutupnya pintu kenabian dan risalah dengan datangnya kenabian dan risalah Muhammad صلى الله عليه وسلم لم يعلم قط أن الله أرسل إلى الجن رسولا منهم. Tidak diketahui sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus kepada jin salah seorang rasul dari kalangan jin. Tidak diketahui sama sekali. Awit ta'adha nabiyan minhum, ataukah diutus seorang nabi dari kalangan mereka, itu tidak diketahui sama sekali. Nah, oleh karena itu pendapat yang sahih sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur dari para ulama. Namun mereka yang berpendapat bahwa ada jin, ada nabi atau rasul dari kalangan jin, mereka memiliki beberapa alasan. Yang ini kemudian beliau menjelaskan dan membantah alasan mereka itu. Wa amma al-istidlalu biqaulihi ta'ala, adapun berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nah ini salah satu dalil mereka yang mengatakan bahwa dari kalangan jin ada seorang nabi atau rasul, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 130, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Wahai sekalian kaum jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalian? Nah itu. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian akan pertemuan kalian ini, yaitu pada yaumul qiyamah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid dari ayat ini, mereka mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang rasul-rasul dari kalian? Kalian ini kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan mereka? Siapa itu? Jin dan manusia. Maka ini alasan mereka. Dari kata-kata minkum, dari kalian, berarti ada nabi, ada rasul dari kalian. Kalian ini siapa? Jin dan manusia. Yang menunjukkan menurut mereka bahwa ada nabi atau rasul dari kalangan jin. Maka beliau menjelaskan, wal muradu biqaulihi minkum ay min majmu'ikum as-sadiq bi khusus al-ins. Yang dimaksud kata-kata minkum di sini, ya, yaitu dari kumpulan kalian. Dari kumpulan kalian. Ya. Yang dimaksud adalah kekhususan manusia. Jadi yang dimaksud di sini, wahai jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Kata-kata dari kalian ini bukan yang dimaksud, dari jin ada nabi, dari manusia juga ada nabi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dengan minkum, yakni dari kumpulan kalian, ada yang Allah utus. Dari kumpulan kalian. wahai jin dan manusia, sudah ada yang memberi peringatan kepada kalian. Siapa itu? Rasul. Rasul yang diutus kepada kalian. Nah, Rasul ini dari mana? Dari manusia. Manusia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada jin dan kepada manusia. Ini juga rasul dari kalian, hanya jenisnya dari kalangan manusia. Nah, ini memahami ayat tersebut demikian. Dan itu pula yang disebutkan oleh para ulama, jumhur dari kalangan para ulama. Jadi yang dimaksud minkum bukan berarti masing-masing rasul dan nabi itu dari jenis mereka masing-masing. Tidak. Akan tetapi dari kumpulan mereka jin dan manusia ada yang Allah utus. As-sadiq bi khususil ins. Ya. Yang benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekhususan dari manusia. Manusia yang diutus sebagai nabi atau rasul untuk kedua kaum ini, jin dan manusia. Wa hadza sa'iqun fi lughatil Arab, dan yang seperti ini itu satu hal yang dibolehkan di dalam bahasa Arab. Ya, ini bukan sesuatu yang terlarang dan bukan penakwilan yang jauh dari kebenaran. Tidak, memang demikian maknanya. Fa innahum qad yajma'una al-jinsaini tsumma yukhbiruna an ahadihima. Di dalam bahasa Arab terkadang mereka mengumpulkan dua jenis yang berbeda, namun mereka mengabarkan tentang salah satu dari keduanya. Mereka menyebutkan salah satunya saja. Nah, meskipun mereka mengumpulkan dua jenis. Wa bihadza jaa al-Qur'an. Ya. Dan yang seperti ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kama fi hadhihi al-ayah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Disebutkan dua jenis, jin dan manusia. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan salah satu dari keduanya yang diutus untuk mereka seluruhnya, kedua jenis itu. Jadi kata-kata minkum sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan masing-masing punya nabi dan rasul. Nabi atau rasul diutus dari salah satu mereka untuk kedua jenis itu, jin dan manusia. Wa biqaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan itu padanya sebagai cahaya. Ya, pada langit-langit tersebut Allah jadikan itu sebagai cahaya bulan. وَالَّذِي جَعْلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا, Allah yang menjadikan matahari itu sebagai ziya, pancaran, dan bulan sebagai nura, cahaya. وَلَيْسَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ قَمَرٍ بَلْ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا, padahal tidak ada pada setiap langit itu bulan, tapi bulan itu hanya satu, yaitu di langit dunia saja. Ya, yang ada nur itu di langit dunia saja, yang ada hanya satu. Padahal disebutkan di dalam ayat fihinna, seakan-akan disebutkan bahwa pada setiap langit itu ada qamar, padahal qamar itu hanya di langit dunia saja. Nah, Allah sebutkan dalam bentuk jamak, namun yang dimaksud hanyalah satu, yaitu langit dunia. Nah, wa taqawlihi ta'ala, demikian pula seperti firman Allah, wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim, mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada seorang yang ditokohkan, seorang yang punya wibawa dan seterusnya. Minal qaryatayn, dari dua kampung ini. Yang dimaksud minal qaryatayn wal muradu min ihdal qaryatayn, salah satu dari dua kampung. Jadi bukan dimaksud dua kampung, salah satunya. Nah, mereka mengingkari, kenapa kok yang diutus itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bukan seorang tokoh? Ya, kenapa bukan seorang yang memang dia sudah dibanggakan di tengah kaumnya? Nah, minal qaryatain. Nah, ini yang menjadi syahid. Kata-kata minal qaryatain dari dua kampung bukan berarti berasal dari dua kampung satu orang. Padahal yang dimaksud ini satu orang, berarti yang dimaksud adalah salah satu dari dua kampung. Allah menyebutkan kedua-duanya, namun yang dimaksud adalah salah satu dari keduanya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini dijelaskan dalam Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Tariqul Hijratain Ibnul Qayyim Syarah Al-Aqidah Tahawiyah dan Daf'u Iham Al-Istirab an Ayatil Kitab oleh Asy-Syanqiti rahimahumullahu taala. Jadi kesimpulannya bahwa nabi hanya ada dari kalangan manusia. Yang kedua, al-jinnu khuliqu qabla khalqil ins. Jin itu diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Qala Allah wa laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari solsol. Solsol, yakni tanah yang kering. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan yang lainnya. Min hama'in masnun. Dari hama. Hama itu atin. Tanah yang bercampur air. Nah, masnun. Ada sebagian mengatakan masnun yakni yang dicurahkan, yang ditumpahkan. Ada pula yang mengatakan masnun yakni yang berubah. Ya, sudah berubah lama-kelamaan menyebabkan terjadi perubahan, membusuk. Nah, muntin. Itu di antara makna masnun. Lalu Allah mengatakan wal janna khalaqnahu. Dan jin kami menciptakannya min qablu, sebelum diciptakannya manusia. Min naris samum, dari api yang sangat panas sekali. Nah, maka ini dalil menunjukkan bahwa penciptaan jin lebih dahulu dari penciptaan manusia. Berapa jarak penciptaan jin dan manusia? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan 2000 tahun. Wallahu alam, ini semua membutuhkan dalilnya. Kebanyakan kisah-kisah yang seperti itu dari Israiliyat yang kita tidak bisa menjadikan sebagai hujjah. Wa ja'a min hadits Anas 'inda Muslimin wa Ahmad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang pula dari hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sawwara Allah Adam fil jannati tarakahu ma syaa Allah yatruka." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membentuk Adam di dalam surga, Allah tinggalkan beberapa saat, Allah meninggalkannya. Fa ja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma hu. Maka datanglah iblis mengelilingi tubuh Adam itu. Nah, untuk melihat bagaimana kondisi Adam ini. Falamma ra'ahu ajwafa. Maka ketika dia melihat Adam itu ajwaf. Nah, ada yang kosong di dalamnya, bisa untuk dimasuki. Arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Yang dengannya iblis mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, tidak mampu menahan dirinya. Nah, ini kita sudah sebutkan sebelumnya yang menunjukkan bahwa iblis sudah ada, kemudian setelah itu diciptakan Adam alaihi salam. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan dalil-dalil yang lainnya. Yang ketiga, aslu khalqil ins min at-turab wa khalqul jin min marijin min nar. Asal penciptaan manusia dari tanah, sedangkan penciptaan jin dari bara api, dari gejolak api, taraful lahab. Yang keempat, al-jinnu yarawna al-ins wal-insu la yarawnahum. Jin bisa melihat manusia. Manusia tidak bisa melihat jin kecuali dalam kondisi dan keadaan tertentu. Qala ta'ala mukhbiran an iblis wa dzurriyyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan tentang iblis dan keturunan-keturunannya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu melihat kalian, dia bersama tentara-tentaranya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, fa idza tashakkalu ala hayatil makhluqat ra'ainahum. Akan tetapi ketika mereka berubah bentuk, nah, menjadi makhluk lain bentuknya, maka kita pun bisa melihat mereka. Apakah dalam bentuk ular, atau dalam bentuk wanita, atau dalam bentuk kakek tua, atau yang semisalnya. Nah, ya, berbeda-beda keadaannya. Kadang menampakkan diri sebagai manusia, tapi meskipun dia menampakkan diri seperti manusia, ada yang aneh. Nah, misalnya matanya cuma satu. Nah, terbelah lagi. Sudah satu terbelah. Nah, wajahnya, tampangnya seperti perempuan, kakinya seperti kaki kuda. Mungkin saja. Nah, yang kelima, al-jinnu a'tahumullahu qudratan 'ala at-tashakkul bi suwaril ins. Ma'ada nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jin Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk berubah-ubah bentuk. Bahkan mereka mampu untuk berubah bentuk seperti manusia. Kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mereka tidak mampu merubah bentuk mereka seperti bentuknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kalau ada seseorang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi itu benar. Dia telah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِي. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak akan bisa merubah bentuk dengan bentukku. Nah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka bentuk Nabi SAW itu tidak bisa ditiru oleh mereka. Tapi yang lain, bisa. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan, loh, si fulan, kok masih saya lihat, padahal yang lain mengalami sudah mati, saya melihatnya di tempat ini, nah, itu jin. Nah, bukan ruh yang gentayangan, bukan orang yang hidup kembali. Ya, jangan salah paham, jin mampu untuk merubah-rubah bentuk mereka. Wa bi suwaril hayawanat wa zawa'is, dan mereka mampu untuk merubah bentuk seperti hewan-hewan dan binatang-binatang melata. Yang keenam, al-aslu fi suwaril jin annaha qabihatun wa basyi'ah. Asal dari bentuknya jin itu jelek, ngeri, mengerikan, buruk. Nah, beda dengan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada manusia dalam hal ini. Penciptaan mereka sebaik-baik penciptaan. Mereka tidak. Aneh-aneh bentuknya. Nah, qala Allahu fi syajarati zaqum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang pohon az-zaqum. Saya enggak tahu gimana jenis pohon ini. Yang jelas pohon ini tumbuh di neraka. Mau menjadi makanannya ahlun nar. yang sama sekali tidak mengenyangkan, ya, dan tidak mengganti rasa lapar. Ada yang mengatakan bahwa ini pohon yang tumbuh di daerah Sihamah, ya, dan pohon yang seperti ini akhbasus syajar, pohon yang paling jahat, paling buruk, paling khabis. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pohon yang seperti itu tentunya dalam neraka lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Nah, meskipun namanya sama, tapi hakikat di dalam neraka itu jauh lebih buruk dan lebih jahat. Nah, ketika Allah menyebutkan di antara sifat pohon zakum ini, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, bahwa mayangnya, mayang dari pohon ini itu seperti kepala-kepala syaitan. Nah, jadi digambarkan seperti kepala syaitan. Sebagian ada yang menjelaskan kepala syaitan itu ya seperti ular atau yang semisalnya. Buruk, jelek. Nah, bi khilafi suwaril ins, berbeda dengan bentuk manusia. Fa innaha ahsanus suwar, manusia itu bentuknya bentuk yang paling baik. Wa tarkibahum ahsanut tarkib, dan susunan penciptaan manusia itu sebaik-baik susunan. Walhamdulillah. Nah, kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Allah menciptakan kita dari kalangan manusia. Ya. Syukuri nikmat Allah jalla wa ala. Jangan mengkufuri. Sudah seperti ini Allah menciptakan kita, ya sudah, jangan dirubah-rubah lagi. Nah, ya, syukuri nikmat Allah. Penciptaan kita ini sudah sebaik-baik ciptaan insyaAllah ta'ala. Akan semakin baik apabila dihiasi dengan taqwa Allah. Dihiasi dengan sunnah. Dihiasi dengan istiqamah di atas al-haq. Naam. Qala Allah ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Pilihan penciptaan manusia itu. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah ketika mereka kufur, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang telah membentuk kalian dan memperbaiki bentuk kalian itu. Wa bi sababi hadzal husni fi khalqil ins saru mufaddalin fi khilqatihim 'alal jin. Maka dengan bentuknya yang demikian indah dalam penciptaan manusia, maka mereka lebih diutamakan dalam penciptaan mereka daripada kaum jin. Nah. Ya. Ya, memang demikian keadaannya. Kalau di sini ada jin, ya mohon maaf karena memang demikian pembahasannya. Ya, jangan tersinggung. Nah, selesai taklim mana diganggu, jangan. Nah, yang ketujuh. At-ta'atu lillahi was-salahu fil insi akthar minhu fil jin fil asli wal far'i. Taat kepada Allah dan kesolehan pada manusia itu lebih banyak jumlahnya daripada ketaatan dan kesolehan dari kalangan jin. Nah, baik secara asal maupun far'. Asalnya siapa? Adam alaihi salam. Asal manusia, asal jin iblis, enggak bisa dibandingkan sudah. Nah, Adam alaihi salam makhluk yang mulia, muslim, beribadah kepada Allah. Terjatuh dalam kesalahan tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis salah ngeyel. Nah. Dan tidak ada pernyataan bertaubat. Ya, bahkan semakin tamarrat wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, Demikian pula cabangnya, yakni keturunannya. Wa aqsuhu asyarr wal fasad fa huwa fil jinni akthar. Sebaliknya, dalam hal kejahatan dan kerusakan dari kalangan jin itu lebih mendominasi. Ammal aslu fa abuna Adam. Adapun asalnya, asal dari manusia, yaitu kakek moyang kita Adam alaihi salam, ulimat afdaliyatuhu fil ins ala iblis. Maka jelas diketahui lebih utamanya Adam alaihissalam daripada iblis. Bil iman wan nubuwati wat taubati ila ghairi dzalik. Dalam hal keimanan, kenabian, bertaubat dan seterusnya. Dan ini keutamaan. Wa ammal far'u fa dzurriyyatu Adam fihimul khair was salah aktsar min dzurriyyati iblis li adillatin minha. Adapun di keturunan Adam alaihissalam, faradnya, cabangnya, kebaikan yang ada pada mereka, kesolehan yang ada pada mereka itu lebih banyak daripada generasi dan keturunannya iblis. Dengan dalil-dalil berikut ini. Di antaranya, yang pertama, annal anbiya war rusul minhum wa fihi, bahwa para nabi dan rasul itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Wa hadza dalun ala anna al-hidayata fil insi aktsar minha fil jin. Maka ini menunjukkan bahwa hidayah di kalangan manusia lebih banyak daripada hidayah di kalangan jin. Wa aidan al-ulama fil insi aktsar minhum fil jin. Demikian pula para ulama di kalangan manusia lebih banyak dari kalangan dibandingkan ulama dari kalangan jin. Nah, bahkan kita enggak tahu siapa ulama dari kalangan jin. Nah, ya. Belum pernah diekspos. Yang kedua, aslu husulil fasadi fil insi an tariq iblis wa jududi, bahwa sumber terjadinya kerusakan di kalangan manusia adalah iblis dan tentara-tentaranya. Wa hadza ma'lumun min al-Qur'an was sunnah. Ini perkara yang telah dimaklumi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga, zurriyatu iblis al-ghalib alaihim annahum atba'u abihim iblis wa juduni. Nah, keturunan-keturunan iblis, mayoritasnya mereka menjadi pengikut kakek moyangnya. Pengikut bapak mereka, yaitu iblis dan tentara-tentaranya. Wal'aqsu fi zurriyati Adam fa'innahum tarakut siba'a Adam wa ata'u iblis. Berbeda dengan keturunan Adam, di antara mereka ada yang meninggalkan untuk mengikuti Adam dan taatnya kepada iblis. Nah, tapi kalau iblis ya memang dari keturunan mereka sudah kenal iblis, ya, sudah tahu ya kalau diurut nasab mereka sampai kepada iblis. Nah, sehingga mereka kenal dekat dengan iblis, yang menjadi pengikutnya tentu lebih banyak. Yang berikutnya, iblis yastakhdimu dzurriyyatahu fi ifsadihim wa ifsadi dzurriyyati Adam. Iblis itu menggunakan generasinya, keturunannya untuk merusak merekanya dan juga merusak generasinya manusia, Adam alaihi salam. Biar semuanya sekalian rusak. Jadi iblis memang mencari pengikut sebanyak-banyaknya agar yang masuk dalam neraka itu ramai. Ya. Iblis tidak pengen sendirian masuk dalam neraka, pengen banyak-banyak sekalian sama-sama sakitnya, sama-sama tersiksa. Ya, ini tujuan iblis. Sehingga dia berusaha memanfaatkan sebanyak-banyaknya dari kalangan jin itu sendiri dan dari kalangan manusia menjadi pengikutnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunihi wa hum lakum adu. Apakah kalian hendak menjadikan iblis itu dan keturunan iblis itu sebagai wali-wali dari selain aku, padahal mereka itu adalah musuh-musuh kalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna iblisa yadha'u 'arsyahu 'ala al-ma' thumma yab'atsu sarayahu. Iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. dalam riwayat yang lain di atas lautan. Kemudian iblis pun mengutus pasukan-pasukannya. Saraya itu jamak dari sariyah. Sariyah itu ya, pasukan. Ya. Nah. Ya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'wamuhum fitnah. Yang paling rendah kedudukan mereka di kalangan pasukan ini, prajurit-prajurit ini, yang paling dahsyat fitnahnya, itu paling rendah. Nah, karena dia yang langsung berinteraksi dengan manusia. Namanya prajurit kan senang di apa? Suruh sana kemari, kamu sana, kamu, ya prajurit. Nah, kalau bosnya ya tinggal di singgasananya, nggak keluar. Nah, di sana dia ya dengan kenikmatannya, kenikmatan dunia. Nah, yang paling rendah kedudukannya itu yang paling dahsyat fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Jadi mereka ini selesai diutus satu tempat untuk menggoda, untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali. Begitu mereka kembali harus buat laporan. Harus menghadap. Kamu apa yang sudah kamu kerjakan? Maka dia mengatakan, saya telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, kata bosnya ini, iblis, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Tidak berhasil. Gak nyai pangkat. Nah. Nah. Belum melakukan apa-apa. Ya. Qala, summa yaji wahadum fayaqul. Datang lagi yang satu. Nah. Lalu ditanya lagi. Kamu sudah melakukan apa? Fayaqul, maka dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan itu sepasang keluarga sampai saya berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Ini sihir sharf. Nah, dia menggoda, bikin apa keributan antara suami istri, pertengkar, cekcok, cerai, pisah. Nah. Ya, akhirnya masuk pengadilan. Pengadilan, ya. Cerai akhirnya. Hah. Allahu musta'an. Apa kata iblis? Fayudni, mendekat, suruh mendekat. Fayudni minhu. Wa yaqul, ni'ma anta, kamu yang terbaik. Hah. Kamu yang terbaik. Ini berarti berhasil. Nah, berhasil. Ya. Karena memang tujuannya itu memecah belah, meretakkan keluarga, tahrish, itu kesenangan syaitan. Inna syaitan qad ya'isa ya'udahul musallun walakin bitahrish bainahum. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, tapi dalam rangka untuk mengadu domba, memecah belah, oh ini ahlinya syaitan itu. Ya. Kadang-kadang dua orang yang akrab, masya Allah baik, ada saja terjadi lagi, pecah lagi. Allahu musta'an. Saya ping. Dan itu dianggap berhasil, karena berhasil memecah belah, berhasil. Ini kalau cuma keluarga, ya. Kalau dipecah belah itu kelompoknya orang-orang yang soleh. Kalau yang dipecah belah itu ahlul haq. Kalau yang dipecah belah itu ahlus sunnah. Oh, luar biasa senangnya. Jadi jenderal itu. Ya, prajurit yang tadi prajurit kopral itu bisa jadi pendamping iblis. Nah, dianggap berjasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Al-Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Nah. Yang berikutnya al-quwwatul badaniyah wa sur'atul harakah fil jin a'zham minha fil ins. Kekuatan jasad badan cepat dalam pergerakan di kalangan jin itu lebih dahsyat daripada manusia. Jin lebih cepat gerakannya, lebih kuat. Nah, wal adillatu ala dzalika katsira. Dalil-dalil yang menunjukkan itu banyak. Hatta innahum yasiluna sama'ad dunya. Sampai mereka bisa mencapai langit dunia. Susun-susun. Nah. Manusia bisa enggak? Enggak bisa. Manjat pohon pinang saja sulit. Manjat pinang aja sulit, iya kan? Nah, ya gimana mau langit? Ya mereka sebut ya ada sebagian gedung katanya gedung pencakar langit. Nah, enggak pencakar sama sekali. Nyentuh sedikit pun tidak, jaraknya terlalu jauh. Nah. Tapi jin Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka, wa anna lamasna as-samaa', kami menyentuh langit. Jadi bisa sampai ke sana, bersusun-susun mereka ke atas. Wa qala anhum, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mereka, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama', faman yastami'il aana yajid lahu shihaban rasada. Dan kami duduk di tempat-tempat duduk yang telah kami siapkan untuk mendengar. Mendengar wahyu, mendengar berita-berita dari langit. Ya. Maka siapa yang mendengarkan, maka dia akan mendapatkan bintang atau meteor yang menyambarnya. Yang sudah betul-betul mengawasi pergerakan jin, syaitan yang hendak mencuri berita. Dijelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini, walamma ba'atsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shuddidat hirasatus sama, ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma bu'itsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diutus maka diperketat penjagaan langit. Ya. فضرب الجن مشارق الأرض ومغاربها باحثين عما حدث في الأرض. Maka begitu jin ini hendak naik, melihat wah penjagaan luar biasa ketatnya ini di langit. Pengen naik nggak bisa, ketat betul. Tentara-tentara Allah yang menjaga, bukan densus. Tentara Allah, Subhanahu wa Taala, ya. Nah, sehingga jin mencari. Ada apa ini? Dan kalau ada perketat siaga satu, berarti kan cari tahu ini mesti ada sesuatu, ada kejadian ini. Fadharabal jinnu masyariqal ardi wa magharib, maka jin pun mencari berita. Timur dunia, ke barat dunia. Untuk mencari bahasa ini. Amma hadatsa fil ard. Mencari apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kenapa kok sampai diperketat penjagaan lagi? Fa'alimu anna dhalika bisababi bi'tsatir rasul. Maka mereka pun mengetahui ternyata diperketatnya itu dengan sebab karena telah dibangkitkannya seorang rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Mereka segera bergerak cepat timur barat. Hah? Ini jin. Mereka bisa bergerak dengan begitu cepatnya. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, ini telah kita sebutkan tentang kisah Sulaiman ketika Ifrit menawarkan kepada Sulaiman alaihissalam untuk mendatangkan Arasy Ratu Saba. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit dari kalangan jin, saya akan mendatangkan padamu Arasy itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku terpercaya dan kuat. Fambur ila hadhil quwwati wassur'ah. Perhatikan kekuatan dan kecepatan ini. Nah, padahal waktu itu kalau dibandingkan teknologi, ya enggak ada teknologi waktu itu. Nah. Tapi dalam hal pengiriman lebih cepat dari sekarang. Ya. Ini mengirim Arasy. Arasy itu bukan sembarangan, bukan 1-2 kilogram. Nah. Fa innal masafata minal Yaman ila Syam tastaghriqu waqtan tawilan. Perjalanan dari Yaman, dari Saba itu, ya Saba yang sekarang namanya Ma'rib di Yaman utara, menuju ke negeri Syam itu memakan waktu yang lama tentunya. Wal ifrit yukhbir anna sayaqta'uha fi dhahwatin nahar. Sementara ifrit itu bisa memotong waktu, ya, pada saat siang hari itu, waktu duha. Wa huwa ma'a hadha yahmilu 'arsya malikati Saba. Itu pun bukan hanya ke sana saja, begitu pulang membawa arasy, ya, singgasana. Singgasana Ratu Saba. Nah. Ini yang keberapa ini? Kelima. Nah. Karena di sini melangkah ya. Terakhir sampai ke poin yang ketujuh. Terus setelah itu langsung ke sebelas. Berarti ada yang hilang. Delapan, sembilan, sepuluh. Nah ini yang kita berusaha mencari tahu ini. Yang mana yang 8, 9, 10. Nah. Poin 8, 9, 10 ini gaib. Gaib di kitab ini. Nah. Insya Allah mungkin beliau tidak sengaja ini ya. Lalu beliau mengatakan, kullu ibadatin. Yang zahir ini mungkin poin yang ke-8. Kullu ibadatin li ghairillahi minal ins. Fahiyya ibadatun lil jin. Setiap ibadah kepada selain Allah yang dilakukan oleh manusia itu pada hakikatnya ibadahnya kepada jin. Pada hakikatnya ibadahnya kepada jin. Nah. Qala Allah azza wa jalla wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika ahaulai yakum kanu ya'budun. Ketika Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah mereka-mereka ini yang menyembah kalian? Jadi, nah, ketika di dunia, di antara mereka ada yang mengklaim bahwa mereka menyembah malaikat. Nah, ada yang menuhankan Jibril dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah mereka ini yang menyembah kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Berkata para malaikat, maha suci engkau ya Allah, engkaulah wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Namun yang mereka sembah itu adalah jin. Ya. Kebanyakan mereka itu beriman kepada jin, bukan kepada malaikat. Wa qala ta'ala, in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah. Tidaklah mereka itu memohon kecuali mereka memohon kepada inasa, kepada yang lemah, kepada perempuan, kepada yang tidak punya kekuatan, dan tidaklah mereka itu berdoa kecuali kepada syaitan yang terkutuk, Allah melaknatnya. Nah, wa qala ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Mereka menjadikan bagi Allah ada syarik yang menyertai Allah, yang menjadi sekutu Allah dari kalangan jin. Maka berdasarkan dalil-dalil ini menunjukkan kalau mereka beribadah kepada selain Allah itu ujung-ujungnya ibadah mereka itu kepada jin. Yang menyembah berhala, yang menyembah macam-macam sesembahan mereka. Pada hakikatnya mereka menyembah kepada jin, kepada syaitan. Wa man 'abada minal insi fa ibadatuhu tab'un liman 'abada minal jin. Maka barang siapa yang menyembah dari kalangan manusia, maka ibadahnya itu mengikuti apa yang dia sembah dari kalangan jin. Ini yang ke-8. Yang berikutnya, yang ke-9. Al-jinnu musallituna alal ins tasliton amman. Bahwa jin itu mampu menguasai manusia. Penguasaan secara umum. Mundu takwinil makhlukil basyari nutfatan ila an takhruja ruhuhu wa yalqa rabbahu. Ya. Semenjak dibentuknya makhluk itu jadi manusia. Semenjak dari nutfah sampai ruhnya keluar. Sampai mati bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jin itu berusaha untuk menguasai manusia. Wa min tafasil hadza taslit, dan rincian dari penguasaan jin ini kepada manusia, di mana mereka mampu menguasai, annahum musallituna 'alal ins fi kulli waqtin wa fi kulli makan. Bahwa mereka mampu menguasai manusia di setiap waktu dan di setiap tempat. وعلى أي حال من المرض والصحة والخوف والأمن والقوة والضعف dan dalam kondisi bagaimanapun jin itu mampu menguasai manusia. Nah, apakah dia sakit ataukah dia sehat, ketika dia takut, ketika dia merasa aman, ketika dia kuat, ketika dia lemah, ketika dia kecil dan ketika dia telah dewasa. Wa 'alal qulubi wal abdan, dan mereka mampu untuk menguasai manusia, hatinya dan jasadnya. Kama dallat 'ala dzalika al adillah min al Qur'an was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Waqad awdahna hadha fi kitabina, kami telah menjelaskan hal ini di dalam kitab kami, Inqadul Muslimin min waswasatil jin wa syaitin, menyelamatkan kaum muslimin dari waswas jin dan para syaitan. Nah, wa man kana min ibadillahil mukhlisin dafa Allahu anhu syaitinal jin wal ins biqadar ikhlasi. Tapi siapa di antara mereka dari hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka Allah menolak syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia itu sesuai kadar keikhlasannya. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau lemah, sulit. Nah, kelemahan iman akan menjadi santapan syaitan, akan dimanfaatkan. Karena syaitan ahli dalam hal tazyin, menjadikan manusia itu menganggap baik perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dia lakukan. Nah, sehingga orang itu merasakan nikmat dengan perbuatannya itu, padahal dalam keadaan dia terjatuh dalam kesesatan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan. Setiap penyimpangan yang terjadi di muka bumi dan kesesatan yang terjadi itu disebabkan karena ulah jin dan syaitan yang menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus banyak-banyak berlindung diri kepada Allah Jalla wa Ala dari makar mereka, dari tipu daya mereka. Nah, kemudian poin yang ke-11, di sini sebutkan 11. Nah, enggak tahu mana yang ke-10-nya. Ya, makanya dalam tertib penomoran ini kelihatannya perlu pembenarannya agar diketahui mana poin-poin. Walhasil di sini beliau menyebutkan poin yang ke-11. Nah,